satu lagu terbaru spesial buat semuanya. Sing usahri kau kate ngaling ngaling maning alasan ngalor ngetol mengti kawe kawe iso nueru dewe niko sulo Pandawa. Makasih ya. Tinggo paran riko nguper temane wales ison melebihi welase. Tinggo paran riko nguper temane wales ison melebihi koreng welase. Terima kasih. Masih lo Malaysia kita goyang lagi. Nyupan dawa asik. Terima kasih. Kita panas-panas sambil goyang.